رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث ke-26 عن أبو هريرة diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap sendi-sendi, ras-rasan, minan nasi, daripada manusia, ras-rasan manusia, sendi-sendi manusia, jumlahnya seperti jumlahnya hari dalam setahun, 360 hari, berarti di tubuh manusia, tulang tubuh manusia, ada sendi 360 sendi. Alaihi sadagah, atas manusia, bagi setiap sendi harus bersedekah. Karena dengan sendi-sendi yang ada pada manusia tadi itu, orang bisa sempurna gerakannya, perbuatannya. Kalau tangan manusia nggak ada sendi-sendinya, jebeber seperti bebek jadinya. Nggak pakai sendi. Akhirnya nggak bisa gegem. Akhirnya nggak sempurna gerakannya. Hah? Setiap sendi harus disedekahi. Wah, kalau begitu setiap pagi harus 360 sedekah. Berapa biayanya? Banyak sekali. Sedekah itu bukan hanya berupa materi, berupa duit, berupa benda atau uang. Kulla yawmin sadagah fi sulla yawmin tatlu fi syamsu. Setiap hari, tatlu'u yang terbit di dalam hari itu fi asyamsu, matahari, maka dia harus bersedekah sebanyak sendi-sendi pada tubuhnya. Apa aja bentuk sedekah itu? Ta'dilu, kamu berbuat adil. Bainal itnaini, antara dua orang yang bertikai sadagah. Itu adalah satu bentuk sadagah. Ada orang tukaran, didamaikan. Sadagah. Ada orang gak nyapa, diakurkan, itu sedekah. Ngakurkan orang itu sedekah, kata Rasulullah SAW. Utamanya besar ya. Saya baca dulu aja hadisnya, biar gak kacau. Wa tu'inu rajula, Fidabati, kamu membantu seseorang. Fidabati, di dalam kendaraannya. Gimana maksudnya membantu dalam kendaraannya? Fatahmilu, maka kamu mengangkat orang itu alaiya, di atas kendaraan. Punya unta, orangnya tua, misalnya enggak bisa naik, diangkatkan orang itu sampai naik di atas untanya. Au tarfa'u, atau kamu mengangkat lahu bagi itu orang, rajul alaiya, atas dabbahnya, atas kendaraannya, mata'ahu, barangnya itu rajul. Atau misalnya barangnya, bawaannya banyak, dia enggak kuat, naruh di atas kendaraan, diangkatkan, dipikulkan, diangkatkan sampai di barang itu di atas kendaraan, sedekah itu sedekah. Menunggung gowok lo barangi atau orang itu tadi diangkatkan ke kendaraannya, itu satu bentuk sedekah. Wa kullu khatwatin, dan setiap langkah tamsyia yang kamu berjalan alaiha, itu khatwa. Ila sholati, menuju sholat, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk majelis ilmu, untuk iktikaf, untuk berzikir. Sadaqah itu adalah satu bentuk sedekah. Wa tumitul adza anit tariq, dan kamu menghindarkan al-adza yang mengganggu dari jalan. Ada pring malang di jalan, dipinggirkan. Ada paku di jalan, diambil. Sedekah itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain, dikompliti. Wa kullu tasbihatin sadaqah, satu tasbihan, subhanallah sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, satu ucapan alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, ucapan la ilaha illallah juga sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, ucapan Allahu Akbar juga sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, ngajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, nyegah orang daripada kemungkaran sedekah. Wa yudzi'u 'an dzalika, dan mencukupi daripada sedekah 360 kali per pagi, per terbitnya matahari, rak'atani, dua rakaat, yarka'uhuma, yang melaksanakan dua rakaat tadi itu seseorang minat duha daripada waktu duha. Dua rakaat duha. Kalau udah orang sholat dua rakaat duha, dianggap udah mensyukuri persendi-sendi yang ada di tubuhnya. Jadi sampean berangkat dari rumah per langkah sedekah, ya enggak? Menghadiri majelis ini. Sampean baca tadi, ada dzikir macam-macam. Ada subhanallah, alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar. Itu juga sedekah. Sampean kalau ada di jalan misalnya ketemu beling, ketemu paku, ketemu batu besar, sampean ambil. Itu juga sedekah. Ngajak temennya, ayo hadir pengajian, amar ma'ruf. Itu juga sedekah. Jangan ngomong-ngomong kamu itu di majelis, jangan ngerasani orang kamu tadi itu, ayo berzikir bersama. Itu juga sedekah. Ini sedekah terus kita ini sekarang ini. Alhamdulillah. Kemudian nanti bubar majlis sholat dua rakaat salat duha, komplit dah sedekahnya sampean. Hah? Komplit sedekahnya sampean. Pertama, yang dikatakan sedekah apa? Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Ngakorkan dua orang yang bertikai adalah sedekah. La khaira fi katsirin min wajhin najwahum illa man amara bima'rufin aw sadaqatin au islahin bainan nas. Enggak ada baiknya omongan manusia ini. Jelek omongannya manusia kecuali untuk tiga hal. Yang pertama, mengajak orang berbuat bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ngajak orang untuk bersedekah. Atau yang ketiga, yaitu ngakorkan untuk manusia. Yang lainnya, ngomong-ngomong politik, ngomong-ngomong masalah cerita, ngalor ngidul, kulon wetan, cerita Jepang, cerita Rusia, cerita Amerika, cerita bom meledak, cerita itu enggak ada perlunya, malah jadi fitnah. Kalau mau berbicara, tiga hal, seakan-akan gitu. Ngajak orang berbuat baik. Yang kedua, ngajak orang sosial bersedekah. Yang ketiga, ngakorkan antara orang Islam. Laisa bikadzab man yuslihu bainan nas. Enggak termasuk pembohong orang kalau itu ngakorkan sama manusia yang bertikai. Masih goro sudah dianggap goro. Contoh, ada orang tua sama anak yang muda tukaran. Marah sih orang tua itu ngerasa nih, cilik mekitik, kintes mari kurang ajar. Hah? Yang kecil juga ngerasa nih, tuwek kalau aturan nih, ngeri jadi perot. Kemudian sampean mau ngakorkan, sampean bohong gak apa-apa, ditakoni sama yang tua. Ngomong apa arek diri itu? Arek nom itu. Ketun dia, nangis dia. Dia nyesel ngelama sama anda ini. Cuma memang watak keras. Coba kalau sampean misalnya maafkan dilus, insya Allah nurut dia. Yang kecil juga begitu, ngomong apa orang tua itu ngajar. Bohong sampean misalnya. Ya Allah seakan. Diketun ngerosok dikurang ajar ya dek pon. Tapi dijual eno pon. Mudah-mudahan selamat kata dia. Sampai akhirnya ketemu. Damai misalnya, yang muda minta maaf, yang tua tadi itu seakan sama anak tadi itu. Kata Nabi, laisa bikadzab, enggak bohong orang ini. Kenapa? Karena tujuannya ngakorkan orang. Ojo jujur, aku jujur loh ya. Jadi ini, kalau ini hanya nerek cilik, jauh diajar, jauh dikintas. Sama orang tua juga begitu. Jujur loh saya enggak bohong, saya takut dosa. Kalau jadi orang tua, jauh itu. Tamper, cangkem begini perot. Itu bertukaran. Bukan termasuk pembohong kalau memang orang itu ngakorkan orang lah. Baik. Diceritakan kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Kaumnya Nabi Soleh. Ada di situ satu orang yang dia selalu ganggu orang. Ganggu tak wis. Gak ikut surus, kata orang Jawa. Akhirnya orang-orang ini sumpah dengan orang ini. Nabi Soleh. Nabi Soleh doakan sudah dan amblas orang itu. Kita selalu diganggu, kita selalu digoda sama orang itu. Doakan sudah supaya kami ini sudah Nggak diganggu sama orang itu. Kata Nabi Soleh, ya wis, tak doakan. Tak doakan wis, supaya aman, supaya tentrem, supaya tidak ada lagi yang ganggu kamu. Doanya Nabi. Orang ini pekerjaannya, setiap hari keluar cari kayu. Cari kayu, nanti kayunya dijual. Udah berangkat setiap hari cari kayu. Dia kebiasaannya setiap hari bawa dua roti. Bawa dua roti. Berangkat tuh bawa dua roti. Yang satu untuk dimakan, yang satu untuk disedekahkan. Yang satu untuk disedekahkan. Jadi sebelum dia mulai bekerja, sedekahi memang roti. Kasihkan orang yang lapar, orang yang melarat, kasihkan. Udah. Dijuakan sama Nabi Soleh setiap hari datang selamat. Nah, maksud dungu Nabi enggak? Mustajab. Masa doanya Nabi-Nabi yang doakan. Ya wis, kamu aman, insya Allah enggak lama mati. Enggak mati-mati, nama seger. Sampai Nabi Soleh sendiri tuh heran. Oh, bohong ini. Dipanggil. Pas datang dari kerja bawa pikulan apa namanya, kayu. Dipanggil. Pak, pak, pak, sini. Iya, Nabi. Kamu itu apa ya yang kamu lakukan? Perbuatan kamu apa? Kok bisa selamat terus gini kalau itu? Tidak ada nanti. Saya ini setiap hari sebelum mulai bekerja itu bawa dua roti, yang satu pasti saya kasihkan kepada orang yang nggak punya. Yang satu memang untuk keperluan saya, makan saya di jalan. Sik, sik, sik. Ini kerja kamu bawa kayu ini, iya. Bongkaran coba kayu kamu ini. Diikat-ikatannya dibuka. Iya, iya, bongkaran. Dibongkar, nggak taunya ada ular, ada gede-gede. Udah disediakan ini untuk matok dia ini sudah ada. Ular yang seharusnya bulet dia, gigit dia, keracunan mati. Cuma nggak sampai melakukan itu ular. Kenapa? Karena ular tadi itu tidak diizinkan oleh Allah sebab orang ini setiap harinya sedekah. Pembina itu mulai ono sedekah. Pagi itu mulai ono sedekah. Sedekah untuk keluarga. Sedekah untuk kamu. Tasaddaqu fa innal bala'a la yatahattas sadaqah. Kata Nabi. Sedekahlah kamu karena bala itu tidak akan melangkai sedekah. Leolok sedekah mandek. Balai. Isu-isu durung apa-apa langsung nyopet. Langsung mangan haram. Langsung berbuat munkar. Ya bala. Tak model kayak gini. Sedekah. Tidak punya duit, ya dikir tak kulu tasbihatin sadaqa, subhanallah sadaqa, amrum ma'ruf sadaqa. Di antaranya umat Nabi Isa juga diceritakan ada gosor. Apa gosor itu? Penatu. Ini penatu, setiap dapatkan baju bagus, pasti disuwek, dibolongi, disuwek, pegel. Kalau ada orang pakai kayu, tak kain bagus ini. Akhirnya mohon kepada Nabi Isa. Nabi Isa sampai tungaken, sedang kiting tangannya. Sampai doakan sudah mendapat balasannya orang itu. Udah. Nabi Isa karena lihat umatnya begitu, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. bebaskan daripada segala yang mengganggu, ya Allah. Beneran orang itu selamat terus. Orang itu setiap saatnya bangkel gitu. Bangkel, bawa bangkelan, dipikul begini. Katanya Nabi Isa, Pak, saya mau tanya sama sampean. Kok selamat sampean ini padahal akeh sindulan welek? Bongkaran bangkalannya sampean, dibongkar. Enggak taunya ular juga besar, cuma mulutnya ini, mulutnya ular ini seperti ada yang iketan gitu. Jadi cangkemehi ditaleni. Sebentar, kamu itu apa yang kamu berbuat? Enggak, saya enggak berbuat apa-apa. Coba kamu teliti, hari ini opo singkong lakoni. Enggak ada tadi, cuma saya ditamui sama orang soleh. Habis dari tempat ibadah, mampir ke tempat saya, katanya lapar. Tak usaha, lo dapat makanan. Alhamdulillah, ada simpenan roti, tak kasih kencang hatinya. Tahu nggak kamu? Ini ular sebenarnya akan gigit kamu. Terus berjam-jam lo di bangkelanmu ini. Cuma karena kamu bersedekah ada di awal hari kamu, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril. Jibril, mujuro. Jibril, turun. Mulut ular itu ikat. Supaya enggak mengganggu orang yang bersedekah. Masya Allah. Hah? Karena itu, bersedekah itu penting. Dan juga termasuk sedekah adalah apa? Ngakorkan orang yang bertikai. Di Bani Israel diterangkan, ada seorang soleh, orang laki yang soleh, dia kawin dengan perempuan yang solihah. Hebat kan ya? Pas ya? Suaminya baik, si istri juga baik. Pas. Kerjaannya, dia nggak punya duit kecuali 2 dirham, tok. Kebiasaannya begini, dia itu nenun kain. Kalau sudah jadi kain, dapat 1 dibawa ke kota dijual. Setiap saatnya gitu, uangnya cuma dapatnya dijual cuma 2 dirham. Cuma dia janji hasilnya yang separuh untuk kebutuhan, yang separuh untuk sedekah. Begitu. Nah nanti, kalau sudah laku 2 dirham gitu ya, sing 1 dirham dibuat untuk kulaan, benang, sama untuk kebutuhannya, yang 1 dirham untuk sedekah. Enak enggak ini? Sudah. Satu hari bawa barang hasil tenunannya dia dari itu. Dijual. Laku 2 dirham. Alhamdulillah. Disedekahkan yang 1 dirham. Tinggal 1 dirham dibuat sebagian untuk gulaan apa namanya kapas untuk dibuat benangnya sampai dibuat kainnya. Mau masuk pasar untuk beli kapas untuk dibuat kain dan nanti dibuat kapas dibuat untuk bolanya dan nanti buat kainnya, ada orang cekcok tukaran mau bacoan, ribut. Kata dia, kenapa ribut? Kenapa ribut? Ada apa ribut? Ini punya utang sama aku 1 dirham, tak bayar. Ajar, kon, kurang ajar. Apa bisa munuh itu? Ngamuk itu yang munuh. Tak bacok, kon, misalnya. Ribut. Dua orang ini. Nah, orang ini, jangan, jangan tukaran. Jangan kamu sampai saling membunuh, menumpahkan darah, jangan, kata dia. Gak bisa, harus kamu bayar. Kak kamu bayar, ribut sekarang. Berapa sih utangnya 1 dirham? Kilo. Yang penting jangan tukaran, kilo. Kayak, wis. Gak bisa kulahan ya? Gak bisa kulahan. Pulang. Mau mas, mana kapasnya, kata istrinya. Ini dek, yang 1 dirham sudah kadung, tak sedekah, no. Yang 1 dirham mau saya berikan kapas, ternyata ada orang tukaran, ada orang padu, ada orang bertengkar, gara-gara punya utang 1 dirham tidak bayar. Saya bayar kenda, kasihan dek. Alhamdulillah, perempuannya salihah. Duduk wong sungi. Wah, blok kan jenis wongnya. Alhamdulillah. Bener sampean pak, bener sampean. Insya Allah diganti sama Allah. Wis, kapas-kapas yang sisa-sisa ya. Wis, dibeli kapas-kapas yang sisa. Dibuat benang. Yo budek apa ya? Kapas-kapas pilihan, bukan kapas-kapas yang bagus. Budek apa? Wah, akhirnya jadi kain-kain budek. Ya, habis dijual. Ada di pasar kelihatan begitu, nggak ada yang mau beli. Waduh, tak mangan sih lagi. Nawa itu saumagot ini. Ya pulang, susah dia, ya Allah. Kasihan istriku sudah baik. Dukung saya, tapi nggak dapat duit. Udah. Sampai di tengah jalan nemui ada orang jualan ikan tidak payu. Sebabnya ikannya dari itu udah mulai busuk. Jadi saya ikis mulai dari kelotok. Ikan agak besar begitu. Si penjual ikan ya kelihatan susah. Kelihatan orang nih kelihatan susah. Mas, apa susah? Konjo, apa susah? Tidak saya ini. Jualan kain ini tidak payu. Padahal saya butuh untuk duit. Sama aku jualan iwak tidak payu. Gimana kalau ijol-ijolan, wis? Saya juga perlu kain. Elek ini gak apa-apa iwaku yo elek gimana Pak? Iya sudah tukaran saling tukar sudah. Nih kain saya jual dengan ikan ini Pak boleh. Wes iki sarapan bodohnya kucing ya. Sampai ada di rumah di gak apa-apa ya, seadanya ya iwak iki setengah mambu. Ya, dikunu aja wis, digoreng aja wis, gak ketoro mambu nih. Mungkin mau nopo-nopo pak, yang penting jadi orang yang diridhoi Allah, amin. Dibuka, ada mau di seseti, dibuka isinya mau dikeluarkan, ada 1 butir permata. Loh, pak, untung permata, Pak. Yaudah. Alhamdulillah. Ditunjukkan sama ahli permata. Waduh. Ini harganya 40 ribu dinar ini. Padahal ribu dinar itu saat dinarin 4 gram emas lebih. Itu ngedewi, wis. Ya? 4 kilo emas lebih. Semaput lah sampean itu sakmu. Sampean ini kok bisa dapat permata segede ini ya? Belian segede ini. Loh sampean orang biasa. Kerjaan kamu apa? Cari kayu. Cari apa? Jual kain. Nah kok bisa dapat permata yang mahal ini? Diceritakan. Kalau dia tadi itu gara-gara ngakorkan orang. Waduh, orang ini pilu gitu. Wah, pak, sampai jangan ke sini. Ini sebetulnya lebih mahal daripada 40 ribu dinar. Sebenarnya tak kasih alamat ya. Tanyakan sama yang di sana. Permata ini kelas 1, pak. Sampai ke sana tunjukkan keker. Waduh, ini 80 ribu dinar. Coba. Kok bisa kamu punya gini? Yang kamu orang biasa. Diceritakan, saya itu saya ngakorkan sama orang, akhirnya begini. Ceritakan. Hatinya orang itu melemah. Ini sebetulnya lebih mahal. Tak kasih alamat ya, yang paling top urusan permata. Kasih. Berangkat ke sana. Ada alat khusus itu. Lihat. Wah, bagus ini. Berapa harganya? 120 dinar ini. 120 ribu dinar. Paling sugi. Akhirnya, udah. Dibeli 120 ribu di dinar. Oke, data. Tadi, apa dia prinsipnya? Separuh dibuat sedekah, separuh dibuat keperluannya dia. Kan gitu? Prinsipnya gitu kan? Kemudian, diuji sama Allah. Ada satu orang yang minta, Pak. Dek, kan kita dulu waktu melarat sedekahnya 1 dirham ya. Yang 1 dirham untuk keperluan ya. Iya, Pak. Ya apa kalau sekarang lek 120 ribu dirham. 120 ribu dinar. Yo pancet kae, Pak, istiqomah. Berarti yang 60 ribu dinar dikasihkan orang yang minta ini, Dek. Iya, setuju. Ini, Pak. Wakil untuk. Ini untuk saya? Iya, benar. Benar juga, biasa, ikhlas itu. Tidak lama kembali lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik bagus sih kamu itu berarti. Kenapa kamu kasih saya segini banyaknya? Udah apa-apa, memang itu janjinya kita. Hasilnya kita itu akan kita bagi dua. Yang separuh untuk kita, yang separuh untuk sedekah, kata dia. Gini ya, gini. Saya ini bukan orang yang butuh duit. Mom, tapi sampean minta, aku nyoba, aku di malaikat diperintahkan Allah nguji kamu. Allah betul-betul cinta kepada kamu, senang dengan kamu, kagum dengan kamu. Dan ketahuilah, berkat sedekah kamu 1 dirham untuk ngakorkan orang tadi itu. Kamu udah disediakan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, keutamaan orang ngakorkan orang. Keutamaan daripada sedek. Mulut sampai ini. Masya Allah. Ujungi masjid ini loh. Duit ratusan dok. Jadi itu permen lah masjid. Itulah orang-orang yang konsekuen. Kata malaikat, Allah benar-benar kagum. Kami semuanya senang, cinta dengan Anda. Kenapa? Anda syukur dengan Allah, bukan dalam keadaan Anda mau bersedekah, syukur, tepat janji. Bukan hanya dalam keadaan susah, tapi juga dalam keadaan senang. Komplit aja nih, kon. Hebat kamu. Melarat, pingin suki. Ya Allah, sedekah. Suki, sedekah tidak sebanding. Kalau sampean punya uang 20 ribu, sedekah 5.000, berarti seperempat daripada yang Anda miliki. Kalau sampean punya 200 juta, sedekahmu 20.000. Aduh, jombang. Seharusnya seperempat 50 juta. Seharusnya lo nganjiri almeti itu. Ya begitu. Nah, sebenarnya orang yang loman itu justru orang yang melarat. Lebih loman orang melarat itu daripada orang yang kaya itu. Cuma sampai enggak ngerti. Ini seperti tadi itu. Cek gelem ngetokno 5.000 sedekah. Padahal duitnya cuma 20.000. Miliatan. Ngetokno 1 juta. Tok titik itu hitungannya dengan yang ia miliki. Kalau ini udah seperempat daripada hartanya yang jadi masih yang ia miliki. Kalau orang kaya tadi itu prinsipnya seperti orang dari itu, hebat. Hartanya itu akan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Walin amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن.